dan ku berjanji akan melepasmu dengan senyuman yang akan kau ingat dan kau kenal sampai mati selamanya. Sejalan dengan waktu, setiap detik berharga bagiku. Waktu pun ingin ku ubah, sekembali tertawa. Aku hanya bisa menangis, aku tak bisa maafkanlah diriku atas semua kesalahan yang ku perbuat selama ini kepada dirimu. Dan ku berjanji akan melepasmu dengan senyuman yang akan kau ingat dan kau kenal sampai mati selamanya. Kembali tak akan pernah kembali, dan janganlah kau pernah berikan aku satu harapan. Dan karena ku ingin pergi hilang dan lupakan, maafkanlah diriku atas semua kesalahan yang berbuat sama ini kepada dirimu. Dan ku berjanji akan melepasmu dengan senyuman yang akan kau ingat dan kau kenal sampai mati selamanya. Oh, aku kan selalu ada.

coba kau rasakan sayang. Letihku di ujung jalan, dia semua kenangan terindah yang ku rasakan saat bersamanya sayang. Temukan dia untukku, pulangkan dia padaku, tunjukkan jalan padanya, bahwa ku tetap di sini untuknya. Berharap dia kembali pulang untukku, penantian ini teramatlah panjang. Coba kau rasakan nantiku di ujung jalan, dia menghilang membawa semua kenangan terindah yang ku rasakan bersama saya. Temukan dia untukku, pulangkan dia padaku. Aku wanita yang punya cinta di hati, ada dirimu dan dirinya dalam hidupku. Mengapa terlambat cintamu telah termiliki, sedang diriku dengan dia tak begitu cinta. Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya, namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta. Atas nama cinta, hati ini tak mungkin terbagi. Sampai nanti bila aku mati, cinta ini hanya untuk engkau. Atas nama cinta, ku relakan jalanku merana, asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah atas nama cinta. Mengapa terlambat

denganku. Maukah kau dengar aku? Perhatianku, mungkin kau tak pernah merasakan apa yang ku lakukan. Di setiap pengorbananku selalu jadi yang kau mau, menjaga di setiap saat. Tapi kau tak melihatnya. Mana ada aku cuek, apalagi gak mikirin kamu. Tiap pagi malam ku selalu memikirkan kamu. Ku telah pintu hatimu agar kau tahu isi hatiku. Semua perjuanganku tertuju padamu. Setiap pengorbananku selalu jadi yang kau mau, menjaga di setiap saat. Tapi kau tak melihatnya. Mana ada aku cuek, apalagi gak mikirin kamu. Tiap pagi malam ku selalu memikirkan kamu. Bukalah pintu hatimu agar kau tahu isi hatiku. Semua perjuanganku tertuju padamu. Oh, oh, oh, oh. Aku selalu memikirkan kamu. Bukalah pintu hatimu agar kau tahu isi hatiku. Semua perjuanganku tertuju padamu. Oh, mana ada aku cuek, apalagi gak mikirin kamu. Tiap pagi malam aku selalu memikirkan kamu. Bukalah pintu hatimu agar kau tahu isi hatiku. Semua perjuanganku tertuju padamu. Sky.

Takutlah tahu kita memang tak mungkin. Tapi mengapa kita selalu bertemu? Takutlah tahu hati ini harus bertindak. Namun kenyataanku tak bisa. Maafkan aku terlanjur mencinta. Bila memang hatimu untuk aku, salahkah ku berharap? Berharap kau memilih diriku. Mengapa kita selalu bertemu dan bertemu lagi? Hati ini harus mengindah, namun kenyataanku tak bisa. Maafkan aku terlalu mencinta. Ternyata hati tak sanggup melupa. Penuh hatimu, seandainya. Biarkan rasa ini bahagia untuk